Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa nahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Para pendengar RRI yang kami muliakan, mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini akan mampu memberikan kepada kita inspirasi-inspirasi baru sebagaimana yang diinginkan oleh Al-Quran, sehingga kita mampu melihat secara lebih baik lagi, mampu mendengar secara lebih mendalam, dan mampu membukakan relung-relung jiwa kita untuk menerima secara mutlak segala firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu adalah untuk kebaikan kita bersama. Kita memasuki ayat 54 dari surat Yusuf yang berbunyi sebagai berikut: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-maliku untuni bihi astakhlishu li nafsi. Falamma kallamahu qala innakal yawma ladaina makinun amin. Dan raja berkata, bawalah Yusuf kepadaku agar saya memilih dia sebagai orang yang rapat kepadaku. Maka tatkala raja telah bercakap-cakap dengannya, dia berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi, lagi dipercaya pada sisi kami. Para pendengar rahimakumullah, ini adalah kelanjutan dari kisah yang terjadi terhadap diri Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika sang raja mengetahui takwil yang disampaikan oleh Nabi Yusuf, dan kemudian setelah mengetahui pengakuan dari para wanita-wanita pejabat, terutama sekali istri dari Al-Aziz, pemimpin seorang perdana menteri pada saat itu, maka kemudian sang raja mengeluarkan perintah, "U'tuni bihi, datangkan Yusuf kepadaku, astakhlishu li nafsi, aku akan memilih dia sebagai orang yang rapat kepadaku." Menarik kalau kita perhatikan tentang keterangan ayat ini, bahwa ternyata sang raja sudah melihat potensi yang besar yang ada pada diri Nabi Yusuf alaihissalam. Sang raja mengetahui bahwa Nabi Yusuf memiliki sumber daya manusia yang baik. Salah satu yang terbaik adalah akhlak yang mulia dan moral yang tinggi, di mana dia mampu melihat bagaimana godaan terbesar yang dihadapi oleh seorang manusia, yaitu nafsu seksual, itu mampu dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam dengan baik. Dan ini untuk menunjukkan bahwa ketika godaan terbesar mampu dihadapi, maka godaan-godaan yang lebih kecil daripada itu tentu mampu dia hadapi secara dia tangani secara lebih baik lagi. Begitu juga sang raja yakin bahwa masuknya Nabi Yusuf alaihi salam ke dalam penjara bukanlah suatu hal yang tanpa alasan. Dan begitu juga penolakan Nabi Yusuf alaihi salam untuk tidak keluar dari penjara atas permintaan sang raja pada saat itu juga bukan merupakan sesuatu yang tanpa alasan. Dari berbagai informasi ini, akhirnya sang raja kemudian falamma kallamahu, sang raja melakukan interview, melihat bagaimana potensi-potensi yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga akhirnya dia kemudian memilih Yusuf menjadi salah satu orang kepercayaannya. Para pendengar rahimakumullah, yang menjadi pesan dalam ayat ini kepada kita semua adalah bagaimana seseorang memilih pemimpin yang terbaik bagi dirinya, masyarakatnya, dan juga negaranya. Pemimpin yang terbaik atau seorang pemimpin memilih staf-staf yang terbaik adalah orang yang harus memiliki satu sifat yang tidak boleh tidak harus dimiliki oleh seorang pemimpin atau pejabat, yaitu kejujuran. Dan ini menjadi suatu hal yang sangat penting untuk kita pahami bersama. Karena tanpa kejujuran, maka suatu jabatan akan diselewengkan. Tanpa kejujuran, amanah rakyat itu tidak akan dilaksanakan dengan baik. Dan mungkin juga kepercayaan dari para pemimpin yang tertinggi itu tidak akan dia pegang dan dia laksanakan dengan baik. Untuk itu kejujuran menjadi suatu hal yang penting, dan ini sangat berkaitan dengan sikap, moral, dan akhlak yang dimiliki oleh seseorang. Inilah yang tetapi juga yang menjadi catatan di sini adalah bahwa tidak hanya sekedar kejujuran, karena bagi seorang yang diberikan suatu amanat, dia juga harus mampu untuk melakukan rancangan-rancangan dan juga planning-planning, sehingga akhirnya jabatan yang ia pernah, yang ia pegang, amanah yang harus dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, di dalam kehidupan ini tidak hanya cukup menjadi orang pintar saja, tetapi juga bagaimana menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang terbaik. Begitu juga bagi orang yang tidak punya jabatan, tidak hanya cukup punya akhlak yang baik saja, tetapi bagaimana di dalam kehidupan ini dia belajar dan belajar untuk merencanakan sesuatu, sehingga akhirnya dengan kemampuan yang besar, potensi yang besar dengan akhlak yang baik yang dimiliki, dapat dia kombinasikan dengan kemampuannya untuk merancang kehidupannya menjadi lebih baik lagi. Bukankah kita selalu diingatkan tentang kehidupan akhirat? Itulah salah satu tanda bagaimana kita harus merencanakan kehidupan kita di masa-masa yang akan datang secara lebih baik lagi. Bersama kita di studio sudah ada Ustaz Jenal, kami persilakan. Terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, ayat 54 ini sebagaimana Ustaz Perdana sampaikan, ada titik-titik penting yang perlu untuk kita pertegas lagi. Yang pertama, bahwa untuk kedua kalinya Raja berkata "U'tuni bih." Sebelumnya pada ayat 50 dan sekarang pada ayat 54, panggil dia. Pertama dipanggil dan tidak mau, sehingga nama baik dan klarifikasi masalah begitu jelas. Dan ini untuk kedua kalinya baru Nabi Yusuf mau dan keluar dari penjara dengan elegannya, karena namanya sudah bersih. Yang kedua, raja itu berkata, dia tidak saja keluar, tetapi dia menjadi orang dekatku. Dan yang ketiga, ada interview. Jadi misalnya untuk lebih menjadi orang dekat perlu ada interview untuk mengetahui lebih dekat bagaimana pribadi Nabi Yusuf dalam hal ini sebenarnya. Dan yang keempat, yang mungkin akan kita jabarkan lebih panjang lebar, yaitu innakal yauma ladaina makinun amin, bahwa Nabi Yusuf setelah interview, setelah melihat proses background sebelumnya, dinilai oleh raja tadi sebagai orang yang berkepribadian mulia, dan lebih spesifik lagi bahwa dia adalah orang yang jujur dan dipercaya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, Ustaz Perdana mengatakan kepercayaan itu adalah penting. Dalam dunia bisnis kita menemukan namanya trust, kepercayaan. Bila memang sudah dijadwalkan bahwa pembayaran hutang itu jatuh pada tanggal sekian dan lewat, maka biasanya ada penalti. Sebenarnya dalam dunia bisnis penalti itu bukanlah suatu yang diinginkan. Yang diinginkan adalah terwujudnya kepercayaan. Karena apa? Karena penalti itu membuat orang rasa takut kalau tidak membayarnya pada waktu yang telah ditentukan. Dalam kehidupan sehari-hari pun kepercayaan orang itu perlu dijaga, karena banyak keberhasilan orang-orang sukses di dunia ini bukan karena kepandaian dia. Kepandaian boleh, tetapi lebih penting dari itu adalah kepercayaan orang yang tetap dia jaga dan dia pertahankan. Dalam bahasa agama, amin, terpercaya, tidak lepas kaitannya dengan iman. Orang Islam bila dipercaya sebagaimana sosok Nabi Muhammad, sosok Nabi Yusuf dalam hal ini, terpercaya bukan karena dia ingin mempertahankan bisnisnya sebagaimana orang kapitalis mementingkan trust tadi bagaimana bisnisnya tidak goyah. Orang Islam memperlakukan sikap dirinya dengan slogan menjadi orang terpercaya karena imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa dijual dan diberjual belikan dengan harta sebesar apapun, karena itu adalah terkait erat dengan keyakinannya yang utuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menemukan di dunia kapitalis selalu saja ada black market. Dipercaya di pintu depan tetapi melakukan kecurangan di pintu belakang. Black market itu adalah bahasa lain bagaimana mengalihkan kepercayaan orang agar tetap utuh tetapi bisa main kotor di belakang. Orang yang beriman tetap dipercaya karena apa? Karena pintu depannya bersih, pintu belakangnya bersih, kiri kanannya pun bersih. Karena apa? Karena pengawasan itu bukan diawasi oleh manusia atau CCTV, tetapi lebih jauh dari itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu amin terkait dengan iman. Imannya kepada Allah dan imannya kepada hari akhirat merupakan kunci utama sehingga dia dapat dipercaya. Yang kedua, Nabi Yusuf alaihissalam dipercaya bukan untuk mencari muka. Ada tadi keuntungan bisnis, ada juga orang untuk popularitas. Tidak. Sebenarnya Nabi Yusuf dipercaya untuk bagaimana bisa memakmurkan rakyat banyak. Ada orang menebar pesona dalam masa kampanye sehingga dia di trademark bahwa dia adalah orang dipercaya. Tujuannya apa? Supaya menang dalam kampanye. Habis itu tujuan targetnya apa? Mengembalikan modal dan memperkaya diri sendiri. Sementara Nabi Yusuf alaihissalam, ketika dia dipercaya, dia akan bekerja semaksimal mungkin untuk memakmurkan rakyat banyak. Bahkan lebih dari itu, rakyat tetangga pun dia makmurkan. Karena apa? Karena kepemimpinan itu tidak lepas dari kepercayaan yang dititipkan Allah kepada dirinya dalam bentuk amanah. Dengan demikian, orang yang beriman pasti terpercaya, orang yang beriman pasti menjalankan amanah, dan orang yang beriman pasti mengamankan orang lain. Dia dapat menyelesaikan kejahatan dirinya dengan tidak menyebarluaskan kejahatan itu kepada orang lain, karena al-mu'minu mayyuki nafsahu biwa'ikihi ala jironi. Orang yang beriman itu adalah orang yang dapat mengamankan kejahatan dirinya terhadap para tetangganya. Al-muslimu man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu orang yang dapat mencegah kejahatan lisan dan tangannya terhadap orang Islam lainnya. Demikianlah, keimanan sangat penting dan terkait erat dengan kepercayaan dan dipercaya dengan amanah dan keamanan. Para pendengar yang berbahagia, ada beberapa catatan penting yang bisa kita ambil dari yang sudah disampaikan oleh narasumber kita tadi berkaitan dengan ayat ini, bahwa sebenarnya hidup seorang muslim itu menjanjikan kesuksesan di dalam segala tindak perilakunya. Karena memang seorang muslim sejak 14 abad yang lewat sudah diisi dengan berbagai sikap-sikap yang terbaik yang bisa dia tampilkan di dalam kehidupan kita. Jadi ketika di dalam bisnis dikenal dengan sikap kepercayaan, dikenal dengan tepat waktu, disiplin, dikenal dengan sikap mampu berinteraksi dengan orang lain, itu sudah diajarkan di dalam ajaran agama kita dan sudah digambarkan oleh Al-Quran sejak 14 abad yang lewat. Oleh karena itu, sungguh suatu hal yang sangat disayangkan kalau ternyata yang gagal, yang banyak mengalami kegagalan di dalam kehidupan ini adalah muslim. Karena memang segala perangkat-perangkat, segala sarana dan prasarana sudah disediakan bagi kemakmuran dan juga kesuksesan hidup seorang muslim. Allah sudah menjanjikan, Allah sudah mempersiapkan kepada kita segala apa yang kita butuhkan. Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita bagaimana potensi-potensi yang besar yang mampu kita kerahkan untuk mewujudkan kehidupan yang jauh lebih makmur dan lebih baik lagi. Dan itu sudah lama diajarkan. Jadi sungguh suatu hal yang sangat ironis kalau ternyata kita tidak mampu menggali dan menampilkan segala sikap-sikap yang terbaik itu, sehingga akhirnya yang tampak sekarang adalah kehidupan masyarakat muslim adalah kehidupan masyarakat yang miskin dan tertinggal dan tidak mampu melakukan banyak hal di dalam kehidupan. Maka oleh karena itu, mari kita sadari bahwa sebenarnya pesan-pesan Al-Quran, ajaran-ajaran agama itu mampu memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita jauh lebih maksimal daripada apa yang diajarkan oleh segala kata-kata hikmah atau prinsip-prinsip lainnya. Maka mari kita kembali kepada agama. Mari kita gali agama ini secara lebih baik lagi. Mari kita eksplorasi pesan-pesan Allah yang ada di dalam Al-Quran sehingga mampu membuat kehidupan kita menjadi kehidupan yang bahagia dan sejahtera, dan mampu menjadi kehidupan yang memiliki kebudayaan dan peradaban yang dikenang oleh masa dan sepanjang masa. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kami berterima kasih atas pendengarannya dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.